Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'in laha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Fa in astaqal hadis kitabullah wa kharal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar adhani allahu wa iyyakum minan nar. Qul bi rahmatir rahim jazakum barakallahu fikum. Masih membahas tentang hibah. Nah, warakulahum, dan secara ringkas telah kita sebutkan berkaitan dengan hibah, syarat-syaratnya, kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Hadirinlah warahmatullah, dan insyaallah kita akan sebutkan 6 faedah dari masing-masing hadis yang disebutkan di dalam bab ini. Hadis pertama, yakni hadisnya An-Nu'man ibn Bashir. Kemudian hadis yang kedua, hadisnya Ibnu Abbas. Kemudian hadis yang berikutnya, hadisnya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Dan hadis-hadis yang lain yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala dalam bab hibah. Hadirin rahimah rahimakumullah barakallahu fikum. Maka sebelum kita menyebutkan fawaid barakallahu dari hadis-hadis yang disebutkan dalam bab ini, insyaallah kita baca terlebih dahulu hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Hadirin rahimah rahimakumullah barakallahu fikum, yang hafal tafadhol dibaca. Agak panjang ya. Barakallahu. Khalifuddin rahimahullah rahmukum syaih barakallahu fikum, dari hadisnya Nu'man ibn Bashir diambil fawaid. Di samping faedah yang berkaitan dengan hibah yang sudah kita isyaratkan pada pertemuan kemarin, juga insyaallah nanti disebutkan barakallahu fikum fawaid-fawaid yang lain. Yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, jawazu atiyatil walid liwalati. Seorang bapak diperkenankan barakallahu fikum memberi pemberian kepada anaknya. Dan kalau itu dilakukan, maka diperhatikan koridor dalam bab ini. Kalau anaknya 1, ya, wadah, nawarakulahum ini ya. Kalau anaknya 10, nawarakulahum, maka Rasulullah SAW mengatakan, i'dilu baina auladikum. Ya. Wa inna dhalika yusamma atiyatan. Wa hadza bi khilafin nafaqah. فالنفقه الزام على الاب. Dan ini beda dengan nafkah. Maka nafkah itu wajib atas bapak. Nah, warakallahu fiik. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah. Rahmat, rahmat, rahmat. Jadi wajib atas bapak untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal mauludi lahu kiswatuhunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nah, barakallahu fiik. Dan wajib atas al-maulud lahu, yaitu bapak. Nah, barakallahu fiik. Untuk memberikan rezeki kepada istrinya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Kepada mereka istrinya, na'awarakallahu fikum, yang telah dicerai, ya, na'awarakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakum, dan berikan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Ada kaitannya dengan apa? Ada kaitan apa dengan anak, na'awarakallahu fikum? Karena ikhwan fillah rahimakum, anak tersebut disusui sama wanita tadi. Na'awarakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakum, na'awarakallahu fikum. Nah, ikhwan fillah rahimahullah rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Nah, dan secara sharih, na'am barakallahu fikum, hadis ini di mana na'am barakallahu fikum An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhu mengatakan, inni nahatu ibni hadza ghulaman kana li. Nahatu ay a'taitu, yaitu saya memberikan kepada anakku ini, na'barakallahu fikum, seorang budak yang dulu saya miliki. Budak itu adalah milik saya, na'barakallahu, dikasihkan kepada anaknya tadi. Berarti ya, na'barakallahu fikum, atiyatul walid li walidi, na'barakallahu, jais, boleh, na'barakallahu fikum. Ya, khairit na'barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, faedah berikutnya jawazu tamalluki raqiq. Boleh barakallahu fikum memindahkan kepemilikan budak kepada orang lain. Boleh, na'warakallahu fikum. Misalnya na'warakallahu fikum, tadi dia budak miliknya, na'warakallahu, kemudian dipindahkan kepemilikan kepada orang lain. Jelas, na'warakallahu fikum. Kenapa? Sekali lagi, kaidahnya na'warakallahu fikum, kalau dijual belikan saja boleh, berarti dipindahkan kepemilikan dengan cara yang lain pun boleh. Entah dikasihkan, dihibahkan, atau disodakohkan, na'warakallahu fikum. Jelas ya? Kalimat entah merapu seperti yang dilakukan oleh Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu. Bashir ibnu bapaknya Nu'man kepada na'warakallahu fikum An-Nu'man. Ya. Wadih na'warakallahu fikum faedah. Demikian disebutkan dalam apa? Dalam kalimat entah merapu sarah Syekh Muhammad bin Sulaiman. Kemudian barakallahu fikum yang berikutnya. Ta'yinul mauhub. Ta'yinul mauhub bilahu, yaitu menentukan pihak yang diberi. Ya, barakallahu fikum. Kharifat rahmakum. Entah dengan disebutkan namanya, ini tak kasihkan berasi fulan. Sudah ya? Na'warakallahu. Atau dengan cara yang lain, dengan makna ta'in. Na'warakallahu. Seperti na'warakallahu dengan isyarah. Seperti yang dilakukan oleh Nu'man bin Bashir. Inni nahaltu ibni haza. Ta'in. Na'warakallahu dengan isyarah. Na'warakallahu. Kualitas marah mukmin barakallahu fikum. Jadi bisa dengan nama disebutkan namanya si fulan, nama disapa gitu nama barakalafim atau dengan apa? Dengan isim isyarah. Ya kan ibitin rahmalah makum syaitan barakalafim. Nah. Ikhwan fitin rahimani wa rahmakum jami'an barakallahu. Dari sini diambil faedah berikutnya. Annal isyarah takumu maqamal ibarah fit ta'yin. Bahwasanya isyarah menduduki kedudukan pengungkapan dengan ta'yin. Nah, barakallahu. Nah. Kemudian faedah berikutnya annahu yajibu 'alal mufti ay yastafsila idza ta'atil hajah. Berarti kalau na'am warakallahu enggak perlu untuk tafsil, enggak perlu ditafsil. Na'am warakallahu. Tapi kalau na'am warakallahu fikum perlu ditafsil, harus na'am warakallahu. Seperti dalam kasus ini na'am warakallahu fikum, Rasulullah SAW mendapati Bashir memiliki na'am warakallahu fikum anak lebih dari satu. Ternyata na'am warakallahu datang, Bashir bersama dengan Nu'man, anaknya datang kepada Rasulullah SAW dan menyatakan niatnya tadi. Maka Rasulullah SAW, istifsar na'am warakallahu fikum, bertanya na'am warakallahu fikum, perjelas. Ya kan ibadah mahmukum, gunanya ya kan ibadah mahmukum untuk na'am warakallahu fikum memberikan fatwa yang tepat sesuai dengan kondisi na'am warakallahu fikum. Ya kan ibadah mahmukum, apalagi masalah-masalah yang sifatnya memiliki makna-makna yang lain, seperti dalam masalah warisan ya na'am warakallahu fikum. Ketika antum ditanya halik an ahin. Na'am warakallahu fikum. Wa amin. Apa yang harus saya jawab? Pasti kita akan apa? Minta penjelasan. Ah ini ah apa? Kan itu. Kan itu. Karena ah itu kan ada ah syakik, ah di'af, ah di'um. Demikian pula am warakallahu fikum. Ada am syakik, amli abna warakallahu. Kalau yang dimaksud dengan ah syakik kena warakallahu khalas, berarti am majhul. Kan itu ya. Kalau yang dimaksud dengan ahli umna warakallahu fikum, maka di situ ahli um dapat 1/6, na warakallahu am dapat asobah. Kan itu ya. Ya kan itu tentu majhul warakallahu. Sehingga di situ masalahnya butuh tafsir. Nah. Sehingga bagi seorang mufti yang ditanya seperti itu harus istifsar. Nah, supaya apa? Di antara faedahnya na'am warakallahu supaya tepat di dalam menghukumi sebuah permasalahan. Kau diberi tentang murah hukum syarikat warakallahu. Nah, kemudian kau diberi tentang hukum syarikat warakallahu. Di antara faedahnya na'am warakallahu fikum. Annahu yajib at-taswiyah fi atiyatil aulad wajib dalam pemberian kepada anak-anak diberikan secara merata. Wa zahiru taswiyatun fi ma bainahum. Fil atiyati dhukuran kanu au inasa. Dhahirnya seperti itu. Kan ibit bahamkumu. Nah, akhirnya kesetaraan ini, kesamaan ini, na'am warakallahu fikum, itu dilakukan di antara anak-anaknya. ya dalam bab pemberian, baik anaknya laki-laki maupun perempuan harus sama. Nawarakallahu fikum. Ya qarifikum rahmatukum syai'an barakallahu. Wa qala ba'dul ulama, dan sebagian ulama mengatakan balil wajib at-tafdhil. Bahkan yang wajib adalah tafdhil. Yani anak laki-laki diberikan lebih banyak daripada anak perempuan. Di dua qaul na'am barakallahu dengan para ulama. Kalau dengan qaul yang pertama, misalnya sampean memberikan kepada anaknya yang laki-laki 100.000. Ya, anak perempuan pun demikian 100.000. Ini beda nafkah ya, na'am barakallahu. Beda nafkah. Ya, kalau nafkah na'am barakallahu fikum diberikan sesuai dengan kondisinya. Ya kan ibn rahmah kemudian farakulafikum. Ya. Dan masing-masing kondisi dari anak tersebut berbeda, maka pemberian nafkah pun berbeda. Adapun ini adalah arti ya, pemberian, hibah. Ya kan ibn rahmah kemudian farakulafikum. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, iqtilu bina awatikum. Jadi itu wajib taswiyah na'am farakulafikum. Maka pendapat yang pertama taswiyah di sini adalah taswiyatun bina tukur wa inas fil atiyah. Nama rakulam. Nih, zahiru kadzari. Nama, zahirnya demikian nama rakulam. Kenapa? Rasulullah SAW tidak mentafsir. Nama rakulam. Nih, ya kau lihat entah marah mengucapkan barakulam. Sementara pendapat yang lain nama rakulam boleh bahasanya nama rakulam makna taswiyah itu di nama rakulam di sesuaikan dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pemberian terhadap anak berkaitan dengan harta waris. Nah, dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan yusikum wa fi auladikum lizakari mithlu hadzil unsay. Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat kepada kalian terkait dengan anak-anak kalian untuk laki-laki 2 kali lipat untuk perempuan. Gitu ya. Ya kan ini tentang hukum. Makanya sebagian mereka mengatakan balil wajib at-tafdhil. Sehingga kalau dengan pendapat yang kedua, misalnya sampean ngasih anak laki-laki 100.000, ngasih anak perempuan 50.000. Misalnya ngasih jajan, ngasih pemberian amarakallahu kepada anak laki-laki amarakallahu fikum 2.000, ngasih perempuan, anak perempuan 1.000. Begitu ya. Ya kan ibn rahmah rahmukujan barakallahu. Nah, kalau betul rahmah rahmukmu, ya, ai tafdhilu zakar al unsa, wastadlu bi annahu la ahada a'dal min Allah. Waqad qala Allah Taala, dan mereka berdalil bahwasanya tidak ada seorang pun yang lebih adil daripada Allah Subhanahu wa Taala. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusikum wa fi auladikum lidzakri mithlu hadzal unsayyin an-nisaa' ayat 11." Nah, barakallahu fiik. Kemudian alasan berikutnya, barakallahu fiik, "Wa li'annal mal law baqiya indal ab hatta mata" lakanat kismatu alal abna wal banat bitafdil lidzakri mithl hadzal unsayyin. Naam. Qarifat rahmah rahmukum. Alasan ketiga, nawarakallahu fikum, berkaitan dengan alasan pendapat yang pertama di mana Rasulullah SAW mengitrakkan nawarakallahu fikum hal tersebut karena melihat kondisi Nu'man, ya Bashir, ya, kalau Bashir di mana ikhwan ibn Bashir ini tidak memiliki anak perempuan. Iya. Anaknya adalah laki-laki semua. Sehingga tidak perlu untuk ditafsir. Kan itu ya. Ya kan ibn Rahmah Mujahil Barqo. Sehingga kembali pada apa? Pada pemberian ketika Amara Kelafikum berkumpul pada anak itu. Ada laki-laki, ada perempuan. Maka sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wasiatnya. Yusikmu fi awlatikum lidzakari mithlu hadzal unsayyin. Saya. Ini yang dirasikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qaribin Rahimah Rahimahum Insya'an Barakallahu. Nah, kemudian faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh Na'am Barakallahu Fikum Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin Rahimahum Ta'ala, annahu yajulu qawlu la amama man yastahiqqu at-ta'zim. Boleh mengatakan la, tidak, di hadapan orang yang dimuliakan. Na'warakallahu alaikum. Ikhwan fillah rahimah rahimakum. Ketika Rasulullah SAW Na'war bertanya kepada Bashir, apakah seluruh anakmu kamu beri? Ya, semisal kau berikan kepada anak ini. Nah, jawabannya apa? La, padahal Rasulullah SAW mulia. Na'warakallahu alaikum. Kan ya. Sehingga enggak mengapa Na'war kita menjawab la, ya. Kadang-kadang apalagi orang Jawa ya, Na'warakallahu alaikum. Ya. Kalimat rahmat rahmatku jangan barokallahu fikum dibikin apa nam ungkapan gimana gitu ya supaya tidak nam terkesan dengan nam singkatnya bahasa la apa ungkapan la gitu nam ungkapan gimana nam barokallahu fikum yang jelas disebutkan sama beliau demikian ya kalimat rahmat rahmatku ya kalimat rahmat rahmatku jangan barokallahu fikum. Dalam hadis ini na'am warakallahu fikum ya juga bisa diambil faedah. Ya. Fadilatu Bashir. Keutamaan Bashir. Sebagai dari sisi na'am warakallahu fikum ya khali fitnah rahmah rahmah kemujuan warakallahu fikum. Ya. Dari sisi na'am warakallahu fikum beliau sangat sangat tunduk dengan nasihatnya Rasulullah SAW. Na'warakallahu fikum. Sangat patuh. Buktinya ya, rahmah, ketika Rasulullah SAW mengatakan, ya, idan, farji, kan itu ya. Kalau gitu, rujuklah kamu. Balik, ambil lagi pemberian kamu. Apa yang dilakukan oleh Bashir? Diambil lagi pemberiannya. Ya. Gak kemudian lu, duyu-duyuku deh, harta-hartaku tak kayak no sopok biaya, sarapku, gak gitu lah warakulahnya. Kau nipit damukmu, tapi langsung rujuk dia, warakulahiku. Ya, yeah. Karena ar-rujuk ilal haq, fadilatu. Sehingga kita ambil, fadilatu Bashir. Kan ya? Yeah. Nah kalau orang na'am, istilahnya na'am warakulahiku bersikeras di atas kefadilannya. Ya, yeah. Maka ini namun bukan sebuah fadilah, bahkan merupakan perkara yang buruk, musibah. Kalau seorang itu ya tamat alal batil. Ya qadibit rahmah mukmujan barakallahu. Kalau sanya Bashir bersikukuh namarakallahu dengan pendapatnya namarakallahu dengan memberikan pemberian itu kepada Bashir, kepada Nu'man namarakallahu, niscaya akan dicelah namarakallahu. Nih. Maka cukup dengan kemuliaan bagi beliau ketika dikasih nasihat. Nah, warakallahu fikum langsung rujuk. Nah, warakallahu fikum rujuk. Ya, kalau dipintah merambut. Dan seperti itulah, nah, warakallahu fikum kondisinya orang yang melakukan kesalahan. Nah, warakallahu fikum. Ba'in tabu wa aslahu wa bayanu. Yeah. Kalau dia tobat, ya islah, bayan. Nah, warakallahu fikum. Itu perkara ilmiahnya seperti itu. Nah, warakallahu fikum. Ya khali bin rahmah rahmah kumusya'an barakallahu fikum. Nah. Sekali lagi nama diambil faedah. Nam akan fadilahnya Bashir. Ya. Abu Nu'man. Bapaknya Nu'man bin Bashir. Ya khali bin rahmah rahmah kumusya'an barakallahu fikum. Dan seperti ini ya khali bin rahmah rahmah kumusya'an kondisinya para sahabat. Waqafan. Ya. Sangat nam menetapi nas sangat tunduk terhadap na'amarakallahu fikum Al-Quran dan As-Sunnah. Yeah. Banyak contohnya sudah na'amarakallahu fikum. Yeah. Khalifatun rahmukmu seperti yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Na'amarakallahu fikum. Ketika sudah pada puncak kemurkaan na'amarakallahu fikum. Karena dikatakan kamu gak adil, kamu gini. Pada seorang yang tadinya gak diperkenankan masuk, minta supaya dimasukkan biar bisa ngomong sama Umar bin Khattab. Ternyata ketika dikasih kesempatan ngomong, langsung dibilang kamu gak adil, gini-gini, sampai marah. Dan kemudian dibacakan Al-Quran, langsung tunduk. Kemarahannya apa? Hilang. Waqafan indan nusus sanamu raqafikum. Khariwit Mbah Murah, itu para sahabat. Contohnya lagi, Nawarakal Al-Hasan bin Ali. Ya khariwit Mbah Murah, kemudian para sahabat. Dan itu Nawarakal manfaatnya besar. Mencakup-menyakup Nawarakal Al-Fikum. Ya khariwit Mbah Murah, diri orang yang melakukan tindakan tadi dan orang lain. Ya khariwit Mbah Murah, seperti Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ketika amarakallahu fikum pasukan beliau dan pasukan sahabat yang mulia. Khalun Nabi alaihi salam, khul muslimin, Muawiyah. Berhadapan sudah amarakallahu fikum. Masing-masing pasukan besar ini amarakallahu fikum. Itu kalau saatnya terjadi perang campur sudah amar berapa. Mayatnya akan tergeletak. Kami bertambah marahmu kemudian para kelabu, karena sikap ini nama para kelabu, rujuk ilal hak, selamat semua nama para kelabu, tak sampai baku, baku pukul dan lain sebagainya nama para kelabu, kami bertambah kemudian para kelabu, soal seperti itu nama datang Bakar kepada Al-Hasan, ya Al-Hasan as-sa'ah inzil, ini saatnya, al-an inzil. Turunlah. Karena saya mendengar kakekmu dulu pernah mengatakan amarakallahu inna ibni hadza sayyid. Sungguh anakku ini itu Al-Hasan waktu itu masih dalam kandungan amarakallahu. Anakku ini adalah tokoh. Sauslihu bihi bainal fi'ataini atimataini minal muslimin. Akan berdamai disebabkan karena anakku ini dua pasukan besar dari kaum muslimin. Saat mendengar hadis tersebut langsung. Meskipun datang mungkin datang komentar-komentar mereka enggak peduli na barakallahu fikum. Al-haq lebih layak untuk diikuti. Waktu itu Amr datang salah satu pasukannya. An-nar. Lebih baik masuk neraka daripada malu seperti ini. Maka dijawab sama apa? Al-Hasan. Al-ar lenar. Lebih baik malu daripada apa? Masuk neraka. Ini penting amarakallahu fikum. Ya sikap semacam ini. Lebih-lebih di zaman kita sekarang ini. Ya amarakallahu fikum. Nah. Selanjutnya. Qal Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahu taala dalam kitabnya Bulughul Maram, wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai keduanya. Qala, beliau bercerita. Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda. Al-a'itu fi hibatihi kal kalbi yaki'u. Thumma ya'ut fi qai'ihi. Orang yang mengambil kembali pemberiannya itu bagaikan afan anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahnya. Hadits Mbah Marhum Kusyan Barakallahu. Wa fi riwayatin al-Bukhari, dan dalam riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari Rasulullah SAW menyatakan, laisalana masalus sau. Tidak ada bagi kita permisalan yang buruk. Artinya, syariat Islam ini, amarakullahu fikum, ya, meniadakan semua akhlak-akhlak tercela, semua akhlak tercela, baik secara urfi maupun secara syar'i, itu ditiadakan dalam apa? Dalam Islam. Hadirin rahimakumullah. Termasuk akhlak yang tercela, namarakulahum, adalah nam mengambil kembali pemberiannya. Kata beliau, namarakulah, allati ya'udu fi hibatih, orang yang mengambil kembali pemberiannya, kal kalbi, seperti anjing, yaki'u, dia muntah, thumma yarji'u fi qay'ihi, kemudian dia memakan kembali muntahnya. Qarifikin rahmu kumujain barakulah. Qal Imam As-Sun'ani rahimahullah, sebagaimana dalam Subuh Salam inda syarh hadal hadith, kata beliau, fihi dilalatun ala tahrimir ruju'i fil hibah. Dalam hadis ini terdapat dalil akan haramnya mengambil kembali pemberian. Ini mutlak na'amu'alaikum warahmatullahi. Baik bagi orang yang kaya maupun orang yang miskin. Kalau orang kaya mengambil kembali na'amu'alaikum hibahnya, kebangetan, kebarus na'amu'alaikum warahmatullahi. Kesukih na'amu'alaikum warahmatullahi. Ngasih, diambil lagi na'amu'alaikum warahmatullahi. Juga orang miskin na'amarakallahu fikum, meskipun dia miskin butuh na'amarakallahu fikum, wis kadung dikekno na'amarakallahu fikum, waduh butuh rek na'amarakallahu, dijaluk meneh gak oleh, nih gak boleh ya. Qarifat bah marhamukum jan barakallahu ya. Tapi sebagian na'amarakallahu fikum mengatakan, enggak, ini kan Rasulullah SAW na'amarakallahu fikum menyamakan dengan anjing. Anjing itu na'amarakallahu fikum, ya, berarti boleh na'amarakallahu, boleh mengambil kembali na'amarakallahu fikum pemberian. Kenapa? Anjing itu muntah dimakan lagi. Ya, berarti boleh ngambil lagi na'amarakallahu fikum pemberiannya. Ya. Kalimat rahmatullahi wa barakatuh. Maka dijawab nanti pada hadis yang berikutnya. Ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, ya kalimat rahmatullahi wa la yahillu li rajulin muslimin ayyutul atiyata summa yarji'u fiha. Nawar. Kalau ini sudah enggak ada istimewa lagi nawarakallahu fikum. Mulai puasa nawarakallahu fikum. Nggih. Ar-ruju' fil atiyah itu haram. Kenapa? Dikatakan la yahillu. Tak jangan nih kemudian barakallahu fikum dengan lafaz ini saja permisalan yang buruk, yang di mana Rasulullah SAW menyatakan jelas bahwasanya dalam Islam tidak ada permisalan buruk nah barakallahu fikum, itu sudah cukup untuk mengatakan bahwasanya ar-rujuk fil hibah enggak boleh, haram nah barakallahu fikum. Tapi ada biak-biak yang sepatah semacam itu, enggak apa-apa nah barakallahu fikum. Qarifat rahmatullahi wa barakallahu fikum. Naam. Ya qarifat rahmatullahi wa barakallahu fikum. Kedalika Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di dalam syarahnya terhadap hadis ini juga menyatakan demikian, tahrim ar-ruju' fil hibah. Haramnya mengambil kembali pemberian. Nawarakallahu. Qalibit rahmatullah. Hadza idza kanatil hibatu kubidat. Ya. Hada idha kanatil hibatu kubidat atau qad kubidat. Namarakulah. Yang demikian ini, jika hibahnya telah dipegang sama orang pihak yang dikasih. Ya. Jadi namarakulah. Dan dipegang. nawarakallahu. Maka ya kawan rahimakumullah, ya mengambil kembali barang yang sudah dikasihkan nawarakallahu fikum, ya itu dipermisalkan seperti anjing yang muntah kemudian muntahnya dimakan lagi. Nawarakallahu. Ya kawan rahimakumullah. Sekarang amma idza lam yaqtubha lam yaqtidha al-mawhubu lahu. Adapun jika pihak yang dikasih barang tadi belum megang barangnya, wa innama til apa zalika syai'un maw'ud. Ya, itu hanya sekedar sesuatu yang dijanjikan saja. Nawarakallahu. Kadewet mamku, nanti tak kasih ya. Tak kasih ini misalnya nawarakallahu. Kemudian nawarakallahu dia nawarakallahu menarik lagi ucapannya. Kan kemarin sudah disebutkan ya. Nah, hibatut den itu boleh. Boleh enggak? Boleh nawarakallahu. Ya kadewet mamku. Ya. Maka ya kan di sini ada khilaf. Al-mas'ala fiha khilaf. Ya, yani khilaf fi ihlafil waqti. Na'amara'kullahu fikum. Itu terkait dengan amar menyelisih janji. Memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya. Kalau misalnya barang tadi sudah dikasihkan, sudah dipegang sama itu. Tadi na'amara'kullahu fikum. Dikatakan seperti anjing yang muntah. Na'amara'kullahu fikum. Kemudian di makan lagi muntahnya. Kalau dia ambil kembali. Baik itu dari orang yang kaya. Atau orang yang miskin yang butuh terhadap barang tadi. Paham ya? Tidak boleh. Haram. Permasalahannya terkait dengan nam hibah yang belum dikasihkan. Kemudian dia urung niat. Nawarakallahu fikum. Ditarik niatnya. Bagaimana ini? Ada khilaf tempat ulang. Fajumhur ahli ilmi, maka jumhur ulama berpendapat makruh, annahu makruh, yakni fi ikhlafil waqti makruh, yaitu berkaitan dengan menyelisih janji untuk memberikan barang kepada orang lain, amarakallah, itu hukumnya makruh. Waqtara syaikhul Islam Ibnu Taimiyah annahu haramun. Sementara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwasanya itu juga haram. Nah, barakallahu fikum. Ya kan ibn rahimakumullah. Naam. Ya kan ibn rahimakumullah. Li'anna al-wa'd wajib 'alal wafa', dikarenakan janji itu wajib untuk ditunaikan. Wastadalla lidzalika bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sya'ala atamal wafa' til ahdi min simatil munafiqin. Nah, dan mereka berdalil atau amara kelasi apa Ibnu Taimiyah berdalil untuk perkara tersebut Nabi alaihi salatu wasalam menjadikan orang yang tidak menepati janji termasuk tanda orang-orang munafik. Tahdhiran minhu. Sebelah bentuk tahdir dari Nabi alaihi salatu wasallam. Idza wa'ada akhlafa ayatul munafiqina salasatun. Nah, barakallahu, tanda orang munafik itu ada tiga. Di antaranya idza wa'ada akhlafa. Nah, apabila dia berjanji dia menyelisihi. Nah, barakallahu, termasuk janji ngasih sesuatu. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kok dia selisih? Inawarakallahu fikum. Maka itu na'amarakallahu termasuk min simatil munafiqin. Jelas ya? Ya khadibit mbahmukmu. Nah. Ya khadibit mbahmukmu. Jangan barakallahu. Ya. Yeah. Wabi anna hadha. Dan juga. Perkara ini. Mukhalifun liqawlihi ta'ala. Menyelisih. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Aufu bil ahad. Aufu bil ahad. Innal ahda kana mas'ula. Sungguh. Janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. ikhwan rahmakumullah barakallahu fikum, ada perintah aufu bil ahd. Nah, barakallahu fikum. Tunaikanlah janji. Nah, barakallahu fikum. Wal amru yaqtadil wujub. Sudah ya. Khairibit rahmakumullah. Nah. Wastasnau firruju'i fas wastasnau firruju'i hibatul walid waladah li hadisin sayati dzikruhu. Nah, barakallahu, dan mereka mengecualikan diambilnya kembali hibahnya bapak kepada anaknya berdasarkan hadis yang insya Allah disebutkan setelah hadis ini. Na'am warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah mukminin barakallahu. Faedah yang kedua, darbul misal litakribil faham. Dalam hadis tersebut ada na'am warahmatullahi wabarakatuh faedah membuat permisalan untuk mendekatkan pemahaman. Ya, jadi untuk menjelaskan betapa jeleknya, ya, namarakallahu perbuatan mengambil kembali namarakallahu fikum hibah yang telah diberikan kepada orang lain, maka dipermisalkan, ya, untuk memiliki efek orang itu akan namarakallahu fikum, ya, menjauh daripadanya. Wah, gitu, namarakallahu. Disamakan oleh Rasulullah SAW seperti anjing. Anjing itu kan binatang yang paling masya Allah rendah sekali. Saking rendahnya sampai muntahnya yang ia keluarkan dari perutnya, ya, kemudian ia makan lagi. Nah, barakallahu fikum, menunjukkan betapa jeleknya. Begitu ya. Seorang jadi faham, wah ini adalah tindakan yang sangat buruk, buruk, buruk. Dan itu banyak dalam Al-Qur'an. Wa takatsirun fil kitab wa sunnah. Dan ini sangat banyak sekali dalam Al-Kitab Sunnah. Seperti namarakallahu orang yang tidak mengamalkan ilmu, ya. Disamakan, dipermisalkan seperti apa khimar yang gotong kitab. Ya. Qul bismillahirrahmanirrahim. Orang yang namarakallahu fikum punya ilmu tapi enggak mengamalkannya. Disamakan seperti khimar yang gotong kita dalam surat Jum'ah itu. Barakallahu. Jika yang rahmatullah seperti nah barakallahu fikum ketika Rasulullah SAW memberikan permisalan untuk akhlak yang mulia misalnya nah barakallahu fikum untuk syariatnya misalnya nah. Nih untuk memberikan pemahaman kepada kita. Ya, bahwasanya syariat Islam itu syariat yang sangat sempurna. Dia permisalan seperti istana yang sangat megah. Nah, barakallahu fikum. Ketika orang mandang, masya Allah bagus. Nah, barakallahu fikum. Ya, kan fitnah makmum. Tapi di istana tersebut ada satu tempat ya batu bata yang belum terpasang. Sampai yang mengatakan kalau seandainya istana ini batu itu terpasang di situ, ini akan semakin indah. Dan Rasul mengatakan dan saya lah batu bata itu. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kan itu ya. Untuk memberikan pemahaman pada bahwa syariat Islam itu syariat yang sempurna. Yang menyempurnakan syariat-syariat yang sebelumnya. Ya. Darbul misal, takribil faham. Ini sangat sangat apa? Sangat efektif dalam toriko pembelajaran. Ya. Qadibitun rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini khuatimu. Dalam hadis ini juga terdapat dalil sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Musa Al-Husaynin. Dana'atu al-kalbi wa khisatuh. Dana'atu al-kalbi wa khisatuh. Pakai kho ya. Nah, warakulah. Artinya sama dengan dana'ah. Rendahnya hewan yang namanya anjing itu. Bahkan yang menentah mengucapkan para kelafikum lebih rendah daripada babi. Qadirin rahimakumullah. Nah. Qadirin rahimakumullah jami'an barakallahu fiikum. Nah. Makanya nah barakallahu fiikum. Ketika anjing itu menjilat sebuah bejana nah barakallahu fiikum, maka bejana itu dalam kondisi najis karena jilatan anjing sampai dicuci 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Idza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna bit-turab. Nah barakallahu fiikum. Kalau ada anjing yang menjilati bejana salah seorang di antara kalian, maka namoroko cucilah 7 kali. Yang pertama dengan apa? Dengan tanah. Ya. Itu menunjukkan dahsyatnya namoroko najisnya liur anjing. Enggak semata-mata hilang ainnya namoroko, tapi harus dicuci dengan sifat khusus. Nih, namoroko yang tidak dilakukan pada ya pada hewan-hewan yang lain. Namarakallahu fikum. Hatta namarakallahu fikum khinzir ala rajih namarakallahu fikum. Para ulama namarakallahu fikum menyatakan khinzir cucinya sama dengan itu, dengan anjing. Ada yang tapi ala qul namarakallahu fikum enggak. Cukup hilang ainnya kholas. Tapi kalau anjing enggak sekedar hilang ainnya namarakallahu fikum. Iya. Tapi harus dicuci dengan apa? Sifat khusus. Itu menunjukkan amarakallahu fikum dahsyatnya najisnya liur anjing. Sampai disebut dengan najis mughalathah. Gitu ya. Najis itu berapa sih? Ada berapa? 3 ya? Amarakallahu fikum. 1? Wafa ya? Amarakallahu fikum. Coba mutawasil itu yang 3 mughalathah. Di antara dicontohkan amarakallahu fikum. Najis mughalathah itu adalah liur anjing. Kan gitu ya? Khalifat rahmukumu. Juga darah haid itu termasuk najis semua mughalathah. Kenapa? Ada namor sifat khusus dalam mensucikannya. Enggak sekedar namor kalafikum. Iya, enggak sekedar dicuci, diguyur, ya. Beda dengan amor najis-najis yang lain. Apalagi najis semua apa mukhaffafan amor kalafikum. Cukup terus selesai. Kan gitu ya. Ya kan ibadah rahmakum. Mutawasil toh cukup hilang ainnya sudah selesai namarakallahu fikum. Ya, bahkan kalau misalnya di tanah misalnya namarakallahu fikum cukup diguyur habis. Sudah selesai namarakallahu fikum. Tapi kalau ini enggak. Harus goblok sampai namarakallahu fikum dengan sifat khusus. Yang pada wit entah marahmukum insyaallah barakallahu fikum. Demikian pula namarakallahu pada haid itu harus kerik gitu ya namarakallahu fikum. Pada wit entah marahmukum insyaallah barakallahu fikum. Nah, dan ada faedah yang lain disebut dalam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam penyebutan faedah ini namarakallahu fikum ikhwani fillah rahimakumullah barakallahu fikum, yaitu berkaitan dengan namarakallahu fikum ya nam pengaruh ya akhlak yang jelek ya ikhwani fillah rahimakumullah pengaruh akhlaknya pada sesuatu namarakallahu fikum. Seperti ikhwan teman-teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namarakallahu fikum melarang makan namarakallahu daging binatang buas. Ya. Itu karena akan bisa berpengaruh. Orang yang makannya akan jadi buas. Begitu ya namarakallahu fikum. Bisa jadi dia akan makan manusia. Sebagian binatang buas itu makan manusia. Atau kalau tidak, dia akan bersifat seperti binatang buas. Kan begitu ya. Ada pengaruh namarakallahu fikum. Hatta pada binatang. Itu kalau namar. Sehingga syariat tidak memperkenankan namar. Ya. Bahkan yang menerah makmuh. Dalam hal menyusukan anak. Misalnya namar. Itu seorang bapak ketika menyusukan anaknya. Harus betul-betul cari ibu susuan yang baik akhlaknya. Kalau tidak namar. Kalau sedikit, kalau dia lakukan asal aja namor ternyata dapat perempuan yang jelek akhlaknya bisa berpengaruh pada akhlak anaknya. Qanibatun rahmakumullah. Makanya dalam cari istri pun demikian. Cari yang istri yang akhlaknya bagus. Namarakallahu. Karena mereka lah yang akan memberikan pengaruh pada anak-anak kita. Mereka yang menyusui anak-anak kita. Qanibatun rahmakumullah. Namarakallahu. Itu di antara faedah yang disebutkan amarakallahu fikum oleh Syekh Muhammad bin Sulaimin terkait dengan apa? Dengan faedah ini. Qanibatun rahmakumullah syekhul furqan. Al-muhim ya khanifitun rahmukumullah. Dalam Islam itu ditiadakan masa lusuk. Akhlak yang jelek semuanya tiada. Ya, makanya enggak boleh afwan. Nawarakulahikum. Ya, afwan. Kadang-kadang karena timbul rasa marah gitu ya sama temannya. Akhirnya keluar untuk temannya dikasih istilah na'am kalbu. Ya kan? Kalbu nantum gitu misalnya nah, gak boleh ya. Mending ya nawarakallahu fikum kalau masih dikinayahkan seperti itu nawarakallahu fikum bahasa yang lain mungkin yang dipanggil gak paham gitu ya nawarakallahu fikum langsung soroh gitu ya. Apa? Nah, gak boleh. Nah, ya termasuk jarimah. Qanibatun rahmakumullah. Kejahatan. Ya, memanggil namarakallahu fikum manusia dengan panggilannya seperti itu. Nih, laisa lana matsalus sau. Paham ya? Ya kan dibitin rahmakum syai barakallahu. Kemudian amarakallahu fikum. Dalam hadis ini namarakallahu fikum annal Islam bari'un minal matsalis sau. Islam berlepas diri dari akhlak atau permisalan-permisalan yang buruk. Hayatu qal alaihi salatu wassalam laisa lana masalu sau. Na'amarakallahu. Tidak ada bagi kami permisalan yang buruk. Khalifitin rahmahurrahmukum syam'an barakallahu. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah. Ya qanibatun rahmakumullah, apa sisi keterkaitan bab ini dengan tasarruful mal? Wadih, na'amarakallahu fikum. Sisinya. Bahwasanya na'amarakallahu fikum termasuk na'amarakallahu fikum aturan dalam pengelolaan harta ketika dia apa? Memberikan hartanya kepada orang lain. Ya. Di antara aturan agama amar ketika antum berikan hartamu kepada orang harta kepada anakmu amarakallahu maka aturannya harus apa? Harus sama di antara mereka kan itu ya. Demikian pula aturannya ketika antum berikan hartamu kepada orang lain maka amarakallahu bab ini menjelaskan maksudnya kalau sudah dikasihkan enggak boleh antum ambil lagi kan itu ya. Ya kan itu entah maramukumul barakallahu. Artinya enggak boleh antum ambil lagi. Ya, seperti antum memberikan barang itu kepadanya bila iwadin. Kalau misalnya amarakallahu fikum diambil lagi, kalau dibeli boleh. Namarakallahu fikum. Ini kan aturannya. Berarti ada kaitannya kan dengan penggunaan harta. Ya, dengan pengelolaan harta. Mengapa dinamakan rukba? Dikarenakan amarakallahu fikum ya ini insyaallah akan dibahas pada apa amarakallahu fikum session setelah ini amarakallahu babifa rukbah itu hibah masuk dalam hibah mu'alak hibah yang digantung nih tapi amarakallahu digantungnya setelah kematian gitu ya nanti kalau saya mati amarakallahu fikum tanah ini punya kamu. Ini apa burung mati? Gak boleh. Gimana kalau jual? Gak boleh. Ya namu. Kalau sudah mati baru boleh. Paham ya? Itu namanya rukbah. Paham ya? Sama dengan umroh. Kenapa dikaitkan umur? Itu karena dikaitkan dengan umur. Namarakallahu. Pemberian dikaitkan dengan umur. Yeah. Misalnya namarakallahu fikum. Kalau saya sudah umur sekian. Namarakallahu fikum. Ini punya kamu. Itu namanya umroh. Atau biasanya rukbah itu ya umrah itu amarakallahu fikum. Sehingga masuk dalam hibatul mu'alaq. Paham ya? Akan ibn Rahman rahmukum syaikh barakallahu. Ya, ibadul mu'alak itu ada kata nama mu'alak bil umri, berarti rukbah dan umrah ya. Nah, barakallahu. Ada mu'alak dengan yang lainnya. Seperti nama yang sudah kita contohkan kemarin. Kalau misalnya malam ini hujan, ya. Ini Habib punya antum, misalnya begitu nama barakallahu. Itu namanya hibam mu'alak. Ya, yeah, paham ya? Apakah atiyah dan wasiat itu sama dengan apa ini? Sedekah ya? Ini kayaknya sudah kemarin ya. Sudah dijelaskan ya. Qalibatullah marhamukum insyaallah barakallahu fikum. Semuanya na barakallahu fikum sama dalam satu perbuatan. Ya, yakni Allah memberikan harta kepada orang lain bila ibad tanpa apa minta ganti. Nah, warakallahu. Nah, kalau antum niatkan itu, ya, dalam rangka mendekatkan diri pada Allah namanya sedekah. Kan itu ya. Ya kan ibadah entah marhamakum insyaallah barakallahu. Kalau antum niatkan itu dalam rangka untuk na barakallahu fikum mengagungkan seorang namanya hadiah. Kan ya. Ya kan ibadah entah marhamakum insyaallah barakallahu. Kalau pemberian itu na barakallahu fikum ya sekedar itu saja memberi. Maka itu namanya hibah. Berarti semuanya hibah na barakallahu fikum pemberian. Tinggal nanti na barakallahu fikum niatnya kita apa? Jadilah sesuai dengan niatnya. Gitu ya. Allahu a'lam bissawab. At-tahiyatul qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafzukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.